90 langkah penuh perjuangan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteguhan. Ketika mentari telah bersinar, sinarnya akan selalu berpijar, rahmatnya selalu memberkahi dirimu. Darussalam, ciptakan satu jiwa yang suci untuk generasi Islam. Ketika mentari telah bersinar.